Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana wa ya ghafiraz dhunub ighfiriz dhunub wa ya mufarrijal kurub farrijil kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya 'allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub. A'inna ya rabbana ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa ala ta'atika wa ala tarki ma'siyatika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Ushurna ya rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Urzukna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu-perindu ridha Allah, pendamba-pendamba kemuliaan di dunia dan di akhirat, kita saat ini berada di majlis Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Seperti biasa, sebelum kita membaca hikam atau hikmahnya Ibn Athaillah, akan kami hadirkan mukaddimah membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ringkasan Sahih Bukhari, Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-225. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini hadis diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah, putra dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Umar bin Khattab. Qala, beliau bercerita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inna min akbaril kaba'ir." Ada dosa besar. Sementara ini bukan sekedar dosa besar, termasuk paling dosanya dosa besar. Ayyal 'an ar-rajul walidayhi. Jika ada seseorang mencaci kedua orang, mengutuk kedua orang tuanya. Termasuk dosa yang sangat besar adalah jika ada seseorang mengutuk, mencaci, mengolok orang tuanya. Kila, lalu ditanya Rasulullah, para sahabat Nabi bertanya, apa ada? Memang hampir tidak ada dalam kenyataan secara langsung seorang anak mencaci bapak ibunya. Ada sedikit sekali. Wa kaifa yal'anu ar-rajul walidayhi? Gimana ya Rasulullah, ada seorang anak mencaci mengutuk orang tuanya? Ini enggak masuk akal ini. Gimana ada seorang anak mencaci mengutuk orang tuanya? Qala, Nabi menjelaskan, ya subbu ar-rajulu abar rajuli. Jika ada seseorang mencaci bapaknya orang lain, fa yasub abahu wa ummah. Jika ada orang mencaci bapaknya orang lain, lalu orang lain tersebut membalas, sehingga menjadi mencaci dan mengolok bapak dan ibunya orang yang memulai mencaci tadi. Kalau orang mencaci secara langsung, hampir tidak ada. Akan tapi di sini, Nabi menjelaskan, dan ini banyak terjadi. Dalam kenyataan begini, ya, namanya anak ini, yang dipandang langsung ke orang tuanya. Misalnya kalau ada anak bandel, itu biasanya pertama kali orang ngomong tuh anak isopo, anaknya siapa dia tuh? Anaknya siapa itu? Pendidikannya kayak apa ini, anak kayak gitu? Itu saja punya pengaruh jelek dan buruk. Kalau baik, jelek, buruk dan kebaikan dan kesolehan. Baik buruknya perilaku anak selalu dihubungkan dengan orang tua. Kalau perlakunya baik, masya Allah anak siapa. Jadi sebutkan udhkur mahasina amwat mautakum, sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Kalau ada orang meninggal dunia, jangan menyebut kejelekannya, sebut kebaikan-kebaikannya. Dan sebagai seorang anak, bekti kepada orang tua, jadikanlah orang tua kan nanti disanjung. Bagaimana agar orang tua kita disanjung, disebut kebaikannya? Ya kita menjadi orang yang baik, anak yang baik. Kalau kita baik, maka kebaikan itu pun juga manusia menyanjung. Sanjungan manusia memang bukan yang kita cari. Akan tapi ketahuilah, sanjungan manusia ini pertanda kalau itu adalah sebuah kebaikan. Tapi kalau orang itu perilakunya tidak benar, maka langsung orang mengatakan anaknya siapa ini. Nah, di sini Nabi menjelaskan kepada kita bahwasanya ada orang tanpa disadari karena jeleknya lidahnya dia mencaci orang seenaknya. Termasuk mencaci Tuhan-Tuhan yang termasuk mencaci sesuatu yang dianggap Tuhan oleh agama lain tidak boleh. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kau caci orang-orang yang menyembah selain Allah. Fa yasubbullaha 'adwan bi ghairi ilmin, sehingga membalas dia mencaci Tuhan kita, Tuhan Allah. Kecuali dalam irama diskusi, dialog tentang menjelaskan tentang ketuhanan Tuhan yang Maha Esa, Maha Tunggal dalam perbandingan. Tapi kalau tidak ada sebab-sebabnya, tidak ada cerita sebelumnya, langsung kita mencaci Tuhan-Tuhan yang itu juga tidak diperkenankan. Karena mereka akan membalas mencaci Tuhan kita dengan kebodohan mereka. Menjaga lidah kita ini penting sekali. Maka jangan sampai kita, kalau kita melihat kejelekan seseorang dan sebagainya, bukan kita untuk kejelekan itu bukan untuk kita caci, untuk kita hindari agar tidak terjadi kepada kita, sanak kerabat dan saudara kita, bukan untuk kita caci. Dan cacian yang kita berikan itu pun menjadikan sebab kekecewaan orang yang dicaci. Kalau kita mencaci bapak seseorang, lihat anak yang kecewa akan mengatakan bapakmu juga, atau mencari-cari kesalahan bapak kita. Nah ini, Nabi memberikan peringatan kepada kita, jaga lidahmu. Kalaupun engkau melihat seorang bapak yang bagimu adalah memang melakukan sebuah kemungkaran atau kejelekan atau sesuatu aib, tidak perlu kau caci dan tidak perlu kau olok. Sebab kalau engkau mengolok dia, anaknya yang kecewa pun akan membalas mengolok bapakmu. Jangan mencaci bapaknya orang lain, maka orang lain itu akan mencaci bapakmu. Jangan mencaci ibunya orang lain, maka orang lain tersebut akan mencaci ibumu. Ini adalah akhlak yang mulia yang diajarkan Nabi agar kita menghindari daripada mencaci dengan lidah kita. Kita ini kadang tanpa sadar atau kita tidak pernah menyadari kalau itu sebenarnya mewakili. Kalau kita pergi kemanapun, kita mewakili diri kita sendiri, kita mewakili keluarga, bahkan kadang kita mewakili agama. Kalau seorang muslim sama muslim melakukan sebuah kejahatan, kejelekan, orang tidak mengatakan dasar kamu orang muslim, tidak, paling siapa kamu begitu, atau paling sukunya yang disebut. Tapi kalau seorang muslim melakukan sebuah kenistaan, kehinaan di depan orang non muslim, orang non muslim langsung mengatakan dasar orang muslim begitu. Karena kita itu sebetulnya mewakili diri kita, mewakili keluarga kita, mewakili bapak kita, mewakili agama kita. Makna mewakili apa artinya? Akan jadi pandangan, jadi cara memandang agama itu, agama Islam tidak mengajarkan kebatilan. Akan tapi kalau orang itu melihat perilaku umat Islam, itu kadang yang menjadi dianggap jelek adalah agamanya. Teror tidak pernah diajarkan oleh Islam. Tapi di saat ada kaum muslimin yang mengaku Islam, mengangkat Al-Quran, hadis Nabi, tapi dia membuat teror, lihat, yang menjadi dijelekkan adalah Islam. Dan begitulah kalau kita kiaskan segala sesuatu. Maka dari itu, ayo kita waspada. Maka berbenah itu penting. Sehingga setelah kita berbenah, menjadi seorang yang soleh. Bahasa Al-Quran yang minas solehin. Kemudian setelah itu, tidak cukup kita menjadi minas solehin, Tapi setelah itu kita mintakan kita tingkat menjadi muslihin. Kita baik di dalam diri kita sendiri, kemudian kita membuat kebaikan untuk yang lainnya. Dan membuat kebaikan itu ada kebaikan yang sifatnya amal-amal yang kita lakukan, dan membuat kebaikan untuk orang lain bisa saja maknanya adalah kita menjaga nama baik keluarga, nama baik orang tua, nama baik agama. Itu adalah muslih. Agama sudah baik, ya'lu wa la yu'la alaihi. Akan tapi ketahuilah, kita kalau kita berperan sesuai dengan apa yang diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berinteraksi, berdagang dengan akhlak yang mulia, dengan kejujuran, dengan ketawaduan, lihat. Kemudian kita pakai atribut-atribut Islam, dari bajunya baju islami, dikit-dikit menyebut nama Allah, menyampaikan mengucapkan salam, lihat. Orang yang dia itu biarpun semula tidak pernah kenal Islam, kan mengetahui kita itu beragama Islam, dia akan ada ketertarikan. Lagi, dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengantarkan kebenaran. Akan tapi dakwah Nabi itu dibungkus kebenarannya dengan kemuliaan akhlaknya. Kebenaran yang dibawa Nabi dibungkus dengan kemuliaan akhlak beliau. Sehingga Islam datang ke Indonesia bagaimana? Dengan keindahan akhlak para kekasih-kekasih Allah, liullah. Sehingga datang ke Indonesia, lihat, orang sebelum mengetahui agamanya apa ini, sudah tertarik, terpesona dengan akhlak yang mulia. Belum tahu agamanya apa, cara berdagangnya jujur, perilakunya lembut, tutur katanya indah, mudah menolong dan sebagainya. Sebelum tahu agamanya, dia akan terpesona. Baru setelah itu, dari mana kebaikan ini bisa kau lakukan? Lalu menjawab, ini diajarkan oleh agamaku. Nah ini, kisah seorang anak kecil di negeri kafir. Habib Ali Al-Jufri bercerita, seorang alim bercerita tentang seorang anak kecil yang diajari ibunya, kalau pergi ke sekolah, hendaknya kamu membawa makanan. Tapi jangan sendiri, jangan satu nak. Bawa dua atau tiga. Barangkali di saat kamu makan, ada kawanmu yang melihat, kamu kasih. Akhirnya, ini diperhatikan oleh seorang guru. Anak itu setiap makan, lalu mesti ada makan lebih, lalu disampaikan kepada kawannya. Sehingga guru penasaran. Ya namanya melihat anak berakhlak baik, semua orang itu, fitrah manusia itu akan terpesona dengan akhlak yang baik. Lalu bertanya dengan anak tersebut, nak, aku perhatikan setiap kali kamu makan kue, selalu kamu ada kue yang lebih. Kenapa kok seperti itu? Apa motivasimu? Apa pendorongmu untuk melakukan itu semuanya? Lalu anak itu berkata, aku diajari oleh mamaku. Kata mamaku, Nabi Muhammad itu ngajari, kamu harus senang berbagi. Jangan sampai kamu itu makan, lalu ada orang lihat kamu makan sendiri, lalu mereka merasa pengin. Akhirnya, siapa Nabi Muhammad? Penasaran itu sang guru. Nabi Muhammad adalah Nabi saya orang beragama Islam. Nabi Muhammad mengajari begini-gini. Dari situlah seorang guru mulai terpesona, kemudian guru ini mulai pengen tahu tentang Nabi Muhammad SAW, dan pada akhirnya guru tersebut masuk Islam, bayangkan. Masuk Islamnya bukan karena seorang da'i besar, penceramah dahsyat, akan tapi akhlak yang diajar oleh seorang ibu terhadap seorang anak kecil. Jadi akhlak ini penting. Tapi kalau caci maki, siapa yang tertarik dengan caci maki? Siapa yang tertarik dengan olok-olokan? Siapa yang tertarik dengan laknat, kutukan? Seorang muslim bukan la'an, bukan pengutuk. Bahkan kalau seandainya sesuatu itu layak dikutuk, kalau kita tidak dosa kita. Tidak mengutuk. Sekarang ada orang mengaku agama Islam mengutuk macam-macam yang dikutuk. Wah, kutukan, caci maki, ulama-ulama dicaci. Sampai ada lagi kelompok mengutuk sahabat Nabi, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dan seterusnya. Ada ulama-ulama para wali-wali dikutuk, dicaci, dan diolok. Ini agama apa itu? Islam tidak mengajarkan yang demikian. Bahkan kalau seumur hidup kita tidak mengutuk setan pun tidak dosa kita. Enggak pernah mengutuk Abu Jahal. Sudah terkutuk memang Abu Jahal. Kalau seandainya kita tidak pernah mengatakan terkutuk Abu Jahal, enggak dosa kita. Sekarang ada kelompok dengan kelompok lain sudah kutuk-kutukan, Masya Allah, caci maki. Sebab perpecahan, lihat, sekarang begitu mudahnya kita berinteraksi dengan orang lain yang mereka tidak kita lihat wajahnya, sehingga keberanian kita itu lebih. Sehingga ada seorang alim punya Facebook atau sebagainya, ternyata di belakangnya nih orang komentar tuh seenak sendiri, kalau berhadapan belum tentu berani, caci maki, olok-olokan segala macam. Nah inilah problem, menjadi budaya caci maki, budaya olok-olokan. Baik, sudah, itu adalah bukan budaya yang diajarkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka waspadalah, jangan sampai kita mencaci. Mencaci adalah dengan lidah, termasuk dengan pena. Sampai dikatakan pena itu ada hadul lisan, ahadul lisanain, lisan itu ada dua, yang kau ucapkan dengan lidahmu dan yang kau tulis dengan tanganmu. Maka jangan kau gerakkan jemarimu untuk mengetik jika ada cacian di dalamnya. Jangan kau tulis sesuatu yang isinya cacian atau komentar yang tidak baik, mengolok-ngolok dan seterusnya. Ada akhisab yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paling indah berbicara yang baik, tulis kalimat yang baik yang bermanfaat untuk orang lain. Tapi hawa nafsu di dalam diri kita lihat. Sehingga tadi dikatakan mencaci. Kalau mencaci, dia akan membalas mencaci kita. Kalau kita mencaci, dia akan membalas mencaci kita. Termasuk kalau kita mencaci gurunya orang tersebut, dia akan mencaci guru kita. Kita mencaci orang tua seseorang, dia akan mencaci orang tua kita. Coba saja kalau Anda mencaci seseorang, lalu Anda tonjolkan guru saya, ini Ustadz gak benar, tidak seperti guru saya yang ini, dia akan balas, gurumu gak benar, begitu langsung. Secara otomatis. Maka mulai hari ini ayo kita berusaha untuk menghindari dari kata-kata yang tidak baik dengan lidah kita atau dengan tulisan-tulisan kita. Oh, sebab komunikasi, interaksi dengan orang lain saat ini lebih luas daripada zaman dahulu. Zaman dahulu kita tidak akan berbicara dengan seseorang kecuali Allah bertemu wajah dan bertemu muka. Setelah itu berkembang adanya telepon. Sekarang lebih berkembang lagi lihat, bahkan bisa lihat wajahnya yang berjauhan dia dengan video call dan sebagainya. Masya Allah. Ini semua adalah jika kita gunakan untuk kebaikan akan menjadi baik. Akan tetapi lihat peluang setan untuk menjerumuskan kita di dalam membuat kebiasaan yang jelek. Di sini berkomentar. Komentar lihat. Komentar macam-macam. Kalau tidak komentar enggak enak ini orang. Sesaat lihat dunia artis, komentar. Dunia ustaz, komentar. Lawak, komentar. Semuanya dikomentari. Model komentator. Dan komentarnya bukan komentar yang baik. Komentar yang jelek. Mencaci dan mengolok. Kalau Anda melihat sesuatu, lihat. Kalau bukan untuk amar ma'ruf nahi munkar, jangan larang nahi munkar pun ada aturannya. Aku harus dekat kepadanya. Di majelis ini pun enggak perlu kita mencaci si artis dasar terkutuk, si artis bejat, si artis. Ngapain kita mencaci-maci? Enggak ada perlunya itu semuanya. Kalau memang kita melihat kebejatan seseorang dan kita mampu untuk merubahnya, kita datang kepadanya, mengucapkan assalamualaikum, lalu kita mengingatkannya. Kalau menyampaikan kebenaran secara umum, oke. Tapi kalau kerjaannya mencaci maki, bukan itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini saja. Mari jaga lidah kita, jaga lesan kita. Kita punya dua lesan. Yang pertama adalah kalimat yang kita ucap. Yang kedua adalah apa yang kita ketik dan yang kita tulis. Itu adalah lesan juga. Dan ketahuilah itulah. Lesan itu kecil, akan lebih gede akibatnya. Dan yang menjadi orang kadang tidak sadar kalau dia mengucapkan kalimat yang indah, kalimat yang baik, menjadi sebab diangkat oleh Allah setinggi-tingginya. Sama begitu di saat dia menulis sesuatu kalimat yang baik, lalu bermanfaat untuk orang lain, akan diangkat tinggi-tinggi oleh Allah. Begitu sebaliknya, bisa saja seorang itu akan terhinakan di dalam neraka jahanam gara-gara kalimat pendek yang ditulis yang membahayakan orang lain atau menjadikan sebab fitnah. Hati-hati. Jangan berkomentar di Facebook, YouTube, dan yang lainnya jika itu komentar yang jelek. Jika Anda melihat sesuatu yang harus, misalnya memang berlebihan, cukup Anda tinggalkan saja. Jangan biasa untuk berkomentar, komentar, komentar. Baik, ini saja. Semoga Allah menjaga kita sehingga kita tetap dalam kemuliaan. Wallahu a'lam bissawab. Kita langsung kepada hikmah Ibn Athaillah Sakandari. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-19. Qalan musannif rahimahullah ta'ala nafa'anna Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi fid daraini amin ila anqal la tatlub. Jangan engkau meminta dan memohon minhu dari Allah ayukhrijaka, untuk mengeluarkan dirimu min halatin, dari sebuah keadaan yang telah Allah pilihkan untukmu. Liyasta'milaka, dengan harapan engkau bisa di dengan harapan engkau bisa berbuat atau Allah menjadikan dirimu untuk bisa berbuat fima siwaha dengan pekerjaan yang lainnya. Walau aradaka, falau aradaka, kalau Allah menghendakimu lasta'malaka min duni ikhrajin. Kalau Allah menghendakimu untuk sesuatu, niscaya Allah akan menjadikan dirimu, ista'mal itu menggunakanmu, tapi menjadikan dirimu min duni ikhrajin, tanpa engkau dikeluarkan dari sesuatu yang sudah engkau tekuni saat itu. Ada seseorang sudah ditempatkan oleh Allah di dalam satu wilayah. Jika dirimu sudah berada di dalam sebuah wilayah, wilayah di sini maknanya adalah pekerjaan, posisi, tempat. Selagi dirimu sudah berada di sebuah keadaan yang di dalam keadaan tersebut engkau tidak melakukan keharaman, misalnya kami buat contoh saja yang ini digemari oleh semua orang, pebisnis, digemari manusia ahli dunia kan mencari dunia. Jika engkau sudah ditetapkan oleh Allah dalam wilayah bisnis, Anda berdagang dan ternyata dalam Anda berdagang itu Anda tidak melanggar syariat Nabi Muhammad, cara jual beli Anda adalah benar halal, tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban, sholat pun tertib, bahkan bisa rajin berjamaah, qabliyah, ba'diyah, bahkan semua karyawan pun telah Anda bimbing untuk bisa dengan benar menjalankan syariat, yang wanita menutup auratnya, sholatnya tepat, perdagangan Anda adalah bagus dan bisnis hebat, kaya raya Anda, dan di dalam kekayaan Anda tidak ada keharaman, zakat Anda keluarkan. Baik, kemudian suatu ketika Anda mendengar tentang keutamaannya ahli ilmu. Wa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat di antara kalian dari ahli ilmu, terus keutamaan ilmu. Kemudian ahli ibadah yang bisa melakukan ini itu, lalu Anda terpesona. Karena Anda terpesona, Anda minta kepada Allah untuk dihijrahkan daripada keadaan Anda yang keadaan Anda sudah bermanfaat. Anda menjadi orang kaya yang kerjaan Anda dibimbing oleh Allah tidak ada keharaman, bahkan ada kemanfaat besar di dalamnya, semua karyawan juga sholat, kemudian Anda bayar zakat, bahkan dari kelebihan kekayaan Anda pun Anda bisa banyak berbuat baik, bisa bangun pesantren, bangun masjid, ini sebuah keadaan. Kemudian lihat, Anda terpesona di saat mendengar berita kemuliaan ahli ilmu. Lalu Anda minta, pengen untuk hijrah. Ingin menjadi ahli ilmu. Apakah itu hal yang baik? Bukan suatu hal yang baik. Sebab begini, selagi apa yang kau lakukan ini adalah tidak melanggar syariat, ketahuilah, berarti tempatmu adalah di situ. Kalau engkau ingin menjadi orang mulia seperti ahli ilmu tadi, engkau pun tidak harus pergi ke sana. Sebab kalau keluar dari tempatmu menuju ke sana, belum tentu kau sampai dan engkau meninggalkan kemuliaan yang sudah saat ini kau tekuni. Untuk menjadi seorang alim butuh waktu yang panjang. Kadang mondok seminggu bubar itu si kaya tadi. Tidak jadi apa-apa nanti kan. Mau mondok, saya ingin jadi seorang alim, saya mau mondok pondok pesantren, umurnya sudah 45. Saya cemburu, saya ingin menjadi seorang alim, saya akan tinggalkan dunia saya. Loh, duniamu tidak haram, kenapa harus kau tinggalkan? Tapi saya ingin dapatkan kemuliaan ahli ilmu. Baik, kalau Allah menghendakimu untuk mendapatkan pahalanya mereka, Allah bisa, lasta'malaka, Allah bisa menjadikan dirimu tanpa mengeluarkan dirimu dari keadaan tersebut. Bagaimana caranya? Mudah bagi Allah. Ternyata dengan kekayaanmu engkau bantu ulama, keluar para ulama, keluar para ustaz, lihat, memang orang-orang alim pangkatnya tinggi di hadapan Allah, yarfa'illahu ladina amanu minkum, pangkatnya tinggi, akan tapi karena kiprahmu membesarkan mereka, engkau sudah ada di atas mereka. Artinya, hendaknya semua itu menyadari tentang apa yang Allah tetapkan untuk dia saat ini. Menjadi apa dirimu saat ini? Kalau Anda menjadi seorang pejabat, tidak ada keculasan di dalamnya, tidak ada kedzaliman di dalamnya, tidak ada keharaman di dalamnya, tidak ada dosa di dalamnya, berarti Anda punya tempat yang baik saat itu. Jangan berhayal untuk menjadi selain Anda. Bahkan tidak perlu Anda minta kepada Allah untuk dihijrahkan dari tempat tersebut. Wong Anda bukan melakukan keharaman, kenapa harus hijrah? Dan orang punya bakat masing-masing. Ini yang sering kami serukan bahwasanya tugas berdakwah, berjuang adalah tugas semuanya. Umat manusia. Umat Nabi Muhammad punya tugas untuk berjuang dan berdakwah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian semua adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Yang diseru oleh Allah adalah semuanya. Yang diajak bicara oleh Allah adalah semuanya. Ini Allah tidak ngajak bicara orang alim saja. Tapi kuntum kalian semuanya, si melarat dan si kaya, si pejabat dan rakyat, semuanya diseru. Kuntum kalian semua adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat bagaimana? Apakah cukup kita menjadi sebaik-baik umat lalu mengaku gitu saja tanpa ada bukti? Ta'muruna bil ma'ruf. Mengambil bagian amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar artinya tugas siapapun yang dia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Baik. Aku sekarang ingin mengambil bagian amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana? Apakah aku harus menjadi orang alim? Oh, tidak. Engkau menjadi dirimu sendiri. Dan menjadi dirimu itulah kelengkapan dalam perjuangan. Kelengkapan dalam perjuangan. Sehingga ada seorang ustadz yang mengajarinya, orang kaya menjadi donaturnya, kemudian pejabat yang mempermudahkan urusannya, kemudian ada si fakir yang bisa menjadi kuli untuk membangun, kulinya pun kuli ahli surga ini. Kelengkapan ini semuanya. Maka ini Ibn Athaillah As-Sakandari itu mengajari yang pertama koreksi tentang apa yang saat ini engkau tekuni. Kalau memang Allah sudah menempatkan dirimu pada sebuah kehalalan dan di dalamnya ada kemanfaatannya, tekuni itu. Karena apa? Kemanfaatannya itu yang penting. Tidak usah berpikir yang lainnya. Karena engkau belum tentu bisa seperti dia. Artinya yang sering kami serukan, untuk berdakwah Anda tidak usah meninggalkan posisi Anda. Hei pejabat yang dengar suara ini, Anda ingin masuk wilayah dakwah, tetap posisi Anda menjadi seorang pejabat. Anda punya tugas yang istimewa. Bahkan surga pintunya pejabat, pintu surganya pejabat, susah dimasuki ulama juga. Kalau dia serius. Contoh saja kami sebutkan yang sering kami serukan bahwasanya, kalau seandainya ada kemungkaran yang ada di kota ini, misalnya ada perjudian, ada mabuk-mabukan, ada berzinaan di sebuah night club misalnya, kiai teriak-teriak sampai tenggorokannya putus, tidak akan bisa beres. Akan tapi seorang pejabat cukup memerintahkan bawahannya untuk menutup, beres semuanya. Cuman tidak semua pejabat senang surga. Ini permasalahannya. Orang kaya pun demikian. Orang kaya pun demikian, tidak harus Anda hijrah. Bahkan kami seru, menjadilah orang yang paling kaya. Tapi ahli surga, Abdurrahman bin Auf. Anda jago bisnis. Yang penting bisnismu adalah halal, tidak melanggar syariat. Tidak berurusan dengan riba, tidak berdusta, tidak ada keharaman. Menjadilah dirimu sendiri. Tidak usah niat hijrah, saya ingin jadi seorang alim. Bahkan bisa saja niatnya salah. Menjadi seorang alim, tidak mudah menjadi seorang alim. Sama yang punya ilmu. Ini kami seru juga kepada para santri, kadang pulang dari pondok, hayalannya adalah saya akan berdakwah kalau sudah kaya. Bakatmu bukan bakat kaya kok. Akhirnya nunggu kaya kerja, sampai tua enggak kaya-kaya, enggak dakwah nanti. Tugasmu mengajar, nanti ada yang mencukupi, Allah akan mencukupi melalui yang lainnya. Sinergi di sini, seorang alim mengajar dengan ilmunya, orang kaya dengan hartanya, pejabat dengan kemudahannya. Sinergi, satu kesatuan. Dan begitulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak memaksa semuanya untuk menjadi seperti Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Nabi tidak menyuruh semua menjadi ulama. Tapi Nabi membiarkan pagi-pagi ada yang pergi, saya akan berlatih perang ya Rasulullah. Berlatihkah perang kau ya Salman? Pergilah kau ke sana. Yang satu, saya ingin berdagang, bercocok tanam. Ini adalah untuk, kalau tidak ada yang bercocok tanam, makan apa nanti kita? Kan begitu. Jadi ini adalah kesinambungan sinergi. Menjadi sebuah kekuatan nanti. Sehingga yang mau bercocok tanam, dia akan menanam padi dan seterusnya. Lihat. Kalau dia niatnya benar, aku bercocok tanam, menanam padi, pertama adalah menjalankan tugasku sebagai hamba yang harus melestarikan semesta. Kemudian setelah itu aku untuk mencari nafkah untuk anak istriku, seperti jihad di jalan Allah. Kemudian dengan ini semua semoga nanti dimakan oleh kaum muslimin yang ada di sini. Allah, pahala. Kalau tidak ada yang bercocok tanam, Anda makan apa? Yuk. Ini isyarat dari Ibn Athaillah As-Sakandari menggugah siapapun dari kita untuk menyadari posisinya. Jangan kemana-mana Anda. Kalau ingin berjuang, Anda tidak harus minta dipindahkan dari posisi Anda ke posisi yang lain. Bahkan kalau Anda pindah posisi, Anda pun belum tentu bisa berjuang dan berdakwah. Karena apa? Kalau Allah menghendakimu mendapatkan pahala orang tersebut, Anda tetap di situ, Anda bisa mendapatkan pahala tersebut. Tadi yang kami contohkan, Anda mungkin seorang kaya, Anda rindu untuk mendapatkan pahalanya ulama, maka cukuplah Anda dukung perjuangan mereka, maka pahala ulama semua akan ditumpangkan kepada Anda. Lasta'malaka min duni ikhrajin. Niscaya Allah akan menjadikan dirimu tanpa harus keluar dari posisimu. Begitu juga ada seorang alim yang berangan-angan, kalau seandainya aku menjadi orang kaya, aku alim dan kaya, niscaya aku bisa berinfak dengan ilmuku dan berinfak dengan hartaku. Dia tidak kaya-kaya, tapi dia mengajar. Sudah dapat pahala kok, niat saja. Tanpa harus dia ninggalkan mengajarnya, lalu dia kerja. Tak taunya kerjanya kerja yang dia tidak punya keahlian, akhirnya gaji sehari dapat 20 ribu, kapan kaya dia? Maka fahamilah posisimu saat ini. Kuncinya sederhana. Asalkan pekerjaan yang Anda tekuni saat ini adalah tidak ada keharaman di dalamnya, kemudian ada manfaatnya untuk umat Nabi Muhammad, maka itulah pilihan Allah untuk Anda. Jangan Anda berhayal untuk dipindahkan. Dan jangan minta dipindahkan. Tekunilah, maka menjadi seorang tajir soduk, seorang pedagang yang sangat jujur, kemudian menjadi seorang hakim yang amin, qadhi yang amanah, seorang pejabat yang benar-benar amanah, itu adalah surgamu. Semua orang telah Allah buatkan suruh pintu surga masing-masing. Masukilah pintumu, jangan melirik pintu orang lain. Kalau engkau melirik pintu orang lain, kau tidak akan sampai-sampai. Akan tapi semua sudah didekatkan oleh Allah pintu surganya. Si fakir dengan kesabarannya, si kaya dengan syukurnya, dan seterusnya. Si ilmu dengan si ahli ilmu dengan mengamalkan ilmu dan memberikan contoh. Si kaya dengan hartanya. Itu adalah pintu surgamu. Maka jangan melirik surga, pintu surga orang lain. Nanti akhirnya ketemu di surga bareng. Kalau sudah masuk surga, enggak ada gelar si kaya, si melarat, si rakyat, pejabat, enggak ada. Semuanya adalah ternyata mulia. Yang dinilai dan dipandang oleh Allah adalah apa yang ada di dalam hatinya. Mungkin dia adalah seorang kaya raya, tapi semua langkah pekerjaannya adalah dia berpikir untuk kemuliaan agama Nabi Muhammad SAW. Di dunia dia menjadi orang kaya, tapi hatinya dengan Allah dan Rasulnya, menggunakan harta untuk perjuangan, nanti ternyata bisa duduk dengan Imam Syafi'i. Pejabat pun demikian. Seperti Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah. Pejabat yang jujur, dia bercita-cita menjadi pejabat, pokoknya, dan dia punya bakat, sebab bakat-bakatan. Ada orang dalam berpolitik, ada berbakat. Dalam mengurus negara, berbakat. Ada orang alim, ngurusi santri 3 saja, emosi terus ada, enggak bakat dia. Dia bakatnya nulis saja, tulis. Ada alim tuh, seorang alim saja macam-macam. Ada seorang alim yang bisa jadi murabbi, ada seorang alim yang hanya bisa menulis, ilmunya disampaikan nulis. Bermacam-macam model. Hampir tidak ada orang yang punya sempurna, bisa ada, Allah Maha Kuasa. Cuman kalau memang Anda belum sampai, tidak perlu Anda menjadikan diri Anda lengkap. Saya menjadi seorang alim, kaya raya, murabbi, pejabat, wah habis, mau diborong semuanya. Enggak dapat-dapat nanti, enggak jadi apa-apa. Jadi penghayal nanti. Semua sudah masuk surga, masuk pintunya masing-masing, dia bingung pintu saya enggak masuki. Katanya kamu ya ahli ilmu. Terus saya pengin jadi orang kaya. Terus saya kerja. Ngajar enggak? Enggak. Kamu jadi kaya? Enggak. Sedekah? Enggak. Semuanya enggak. Enggak bisa masuk surga. Maka sekarang jadilah diri Anda sendiri. Selagi pekerjaan yang Anda tekuni adalah pekerjaan yang tidak diharamkan, mubah, kemudian ternyata dari mubah buahnya Anda bisa berbuat baik, menolong si fulan dan sebagainya, maka tekunilah ini. Tekuni yang maksimal. Innallahi yuhibbu minal abdi idza amila syai'an fa'atqanah. Apapun ini, Allah menyenangi hambanya, kata Rasulullah, kalau dia melakukan sesuatu serius. Petani yang dahsyat hebat, tapi tujuannya adalah untuk bisa melestarikan semesta, melestarikan perkebunan pertanian, sehingga nanti menjadi makmur, makanan menjadi murah dan seterusnya. Ini adalah kemuliaan. Dan pahalanya di hadapan Allah sama seperti jihad. Sama seperti jihad. Semua sesuai dengan bagian masing-masing. Inilah yang bisa kami sampaikan daripada hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari. Jangan kau meminta untuk dipindahkan dari posisimu karena engkau ingin karena engkau ingin berbuat sesuatu selain daripada keahlianmu. Jangan minta itu. Akan tapi ketahuilah, tekuni keahlianmu. Sebab apa? kalau Allah menghendakimu mendapatkan pahala orang lain, Anda pun bisa dengan posisi Anda, Allah memberikan pahala orang lain dengan Anda tanpa keluar dari pekerjaan Anda. Bisa saja seorang alim mendapatkan pahalanya orang kaya raya. Orang kaya bisa mendapatkan pahalanya orang alim. Catatannya gimana? Tekuni. Apa yang saat ini Allah mudahkan untukmu, tekuni dan berpikirlah untuk kemaslahatan umat Nabi Muhammad, maka itu adalah sama. Orang kaya berpikir dengan kaya untuk kemaslahatan umat, seorang alim pun yang berpikir dengan ilmu untuk kemaslahatan umat, tujuannya adalah sama. Al-halku kulluhum iyalullahi wa habbuhum ilallahi anfa'uhum li'iyalih. Semua kita adalah makhluk Allah, dan yang paling dicintai oleh Allah di antara kita adalah yang paling besar peran kemanfaatannya untuk hamba-hamba Allah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur kasiran kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, kami akan memberikan kesempatan kepada para jemaah untuk bertanya. Akan tetapi sebelum itu, kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang telah masuk dari media sosial. Pertanyaan pertama adalah dari hamba Allah dari Gorontalo. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, maaf, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya jika berangkat ke sebuah majelis tapi berangkatnya dengan teman lawan jenis yang bukan mahramnya? Mohon penjelasannya Buya, terima kasih. Bismillah. Menghadiri sebuah tempat yang mulia, menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, akan tapi keberangkatannya adalah dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Yang perlu ditinjau adalah cara berangkatnya. Kalau cara berangkatnya terhormat, bukan terjadi berduaan, bukan boncengan motor dempet-dempetan, misalnya sebuah kendaraan, satu mobil perempuan, satu mobil laki-laki, terhormat, atau terpisah joknya, dan memang semata-mata hanya untuk belajar dan tempatnya dekatan seperti itu, asalkan dalam khulwah, dalam percampuran laki dengan perempuan, masih bergabungnya pria dengan wanita tadi, memenuhi 5 syarat, maka boleh berangkat. Memenuhi 5 syarat. Yang tanpa tawar itu berduaan. Namanya khulwah. Berduaan di kamar, berduaan itu khulwah. Tapi kalau campur laki perempuan bersama-sama, laki perempuan seperti ini, laki perempuan, namanya ikhtilat. Kalau ikhtilat campurnya laki perempuan itu, ada ikhtilat yang haram, ada ikhtilat yang halal. Campur yang halal adalah kalau memenuhi 5 syarat. Yang pertama adalah semuanya sama-sama menutup aurat. Yang kedua, semuanya sama-sama orang yang menjaga matanya. Biarpun orangnya berimamah seperti yang lah satunya pakai cadar, tapi ternyata yang pakai imamah jelalatan memperhatikan di balik bajunya, itu tidak boleh. Tapi terhormat, jadi matanya juga menjaga. Yang ketiga adalah perbincangannya adalah sesuatu yang terhormat. Enggak ngomongin yang enggak-enggak. Nah ini harus dihindari. Khususnya laki perempuan, muda dengan muda. Kalau sudah mengarah kepada hal-hal yang syahwat laki perempuan, jadi tidak boleh lagi. Yang keempat adalah tempatnya terhormat. Tempatnya terhormat. Tujuannya terhormat. Yang kelima adalah tidak berdempetan tubuh. Kalau tidak berdempetan sudah menjadi tidak diperkenankan lagi. Lah kalau keberangkatannya adalah, makanya tidak kita larang spontan langsung. Kalau mungkin berangkatnya pakai mobil sendiri-sendiri, atau mobilnya besar dan sama-sama terhormat, tidak ada fitnah di dalamnya. Wanitanya adalah wanita yang terhormat, lakinya terhormat, pakai kendaraan, dan rame-rame, artinya joknya terpisah, maka hal yang demikian itu adalah bukan suatu yang terlarang. Maka kami himbau kepada adik-adik yang solehah, jangan berangkat ke tempat ini jika tidak ada yang menemani. Kalau ternyata menemanimu adalah seorang laki-laki yang menawarkan untuk dibonceng sepeda motor, Anda tidak usah pergi. Karena apa? Mencari pahala. Pahalamu belum tentu, dosamu pasti. Bangkrut namanya itu. Sebab kalau dosa enggak pakai ikhlas atau tidak ikhlas, kan begitu. Tapi kalau berbuat baik harus ada ketulusan dan keikhlasan. Maka waspadalah. Dan maka kami himbau, karena majelis kita banyak yang malam, khusus yang malam, untuk majelis malam, jika keberangkatanmu ke tempat ini tidak terhormat, maka cukuplah Anda di rumah, Anda mendapatkan kemuliaan yang besar di hadapan Allah. Tidak perlu memaksakan diri datang ke tempat ini. Tapi kalau Anda terhormat, didampingi oleh bapak, dikampingi oleh abang-abang atau adik-adikmu, atau dengan terhormat tadi dikoordinir rombongan. Kadang yang mohon maaf, Masya Allah, semoga Allah mengampuni, namanya orang awam, mereka karena kerinduannya untuk ngaji, cuman karena tidak dikoordinir, sehingga ada satu pickup lagi perempuan tumblek-blek numpuk di situ, Masya Allah. Baik, Anda tidak usah melakukan yang demikian. Laki-laki, perempuan-perempuan, terpisah, terhormat, pahala, sempurna, mulia. Jangan hanya ingin berbuat baik, akan tapi ternyata sambil melakukan dosa. Dosanya pun, kebaikannya pun belum tentu bisa nutup dosanya. Bahkan kadang susuk lebih banyak dosanya daripada kebaikannya. Na'udzubillah, rugi. Kalau di rumah lebih aman tidak melakukan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya seorang perantau yang punya masalah besar. Tidak bisa saya lupakan seumur hidup saya. Ada seorang wanita yang menuduh bahwa anak yang ia lahirkan itu adalah anak saya. Saya tidak tahu kebenarannya, apakah benar anak saya atau bukan. Dulu memang saya berniat menikahinya, tapi sekarang sudah tidak, karena ibu saya melarang saya menikahi dia. Saya juga belum menceritakan masalah saya ke orang tua. Jika anak itu memang anak saya, apa yang harus saya lakukan, Bu ya? Jika bukan, apa yang harus saya lakukan pula? Mohon pencerahannya, Bu. Bingung sih. Ada seorang perempuan tiba-tiba mengatakan anaknya adalah anak saya. Ini kan, lah kalau Anda tidak pernah kenal dia atau aman-aman, tidak pernah berhubungan dengan dia dan sebagainya, enggak usah dipertanyakan. Berarti dari pertanyaan ini ada satu isyarat maksudnya. Dia juga pernah menzinai wanita tersebut. Dia pernah menzinai wanita tersebut. Baik, itu yang pertama masalah perzinaan. Yang kedua, masalah pengakuan terhadap anak. Yang ketiga, haruskah bercerita kepada orang tuanya? Saya bahas satu-satu. Artinya memang Anda pernah melakukan perzinaan dari bahasa tersebut. Tutup aib ini. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Anda beristighfar yang banyak. Carilah pintu halal, menikah. Dengan wanita yang soleh, bukan wanita yang seperti itu. Karena wanita kalau seperti itu, lihat, yang bisa dizinai oleh seorang laki-laki, bisa saja dizinai oleh 1000 laki-laki. Karena selagi seorang perempuan sudah tidak menjaga kehormatannya, yang bisa dizinai satu orang, sangat mudah dizinai oleh 1000 orang. Karena bagi mereka, zina dengan si A dengan si B tidak ada beda. Sama-sama berani melanggar Allah. Kemudian ini, maka Anda tutup aib Anda sendiri. Kemudian yang kedua adalah, apakah itu, kalau seandainya betul Anda menzinai dia, ingat, zina sudah harus ditutup. Tidak boleh bercerita dengan siapapun. Cukup tobat kepada Allah. Kemudian jika betul Anda yang bertanya menzinai wanita tersebut, apakah anak itu anak Anda? Bukan anak Anda. Karena tidak terjadi pernikahan sama sekali. Selagi tidak ada pernikahan, bukan anak Anda. Anda tidak usah pusing itu anak Anda. Ia pun hidung yang mirip Anda dan seterusnya. Itu bukan anak Anda. Makanya, hei pada wanita, hati-hati. Kemuliaanmu harus kau jaga. Kenapa kau tidak bisa diakui? Tidak ada pernikahan. Tapi kan Anda sebagai seorang laki melakukan kan? Ketahuilah, selagi wanita membuka berzinaan dengan seorang laki-laki, sangat mudah baginya membuka dengan 1000 laki-laki. Karena rendahnya perempuan seperti itu. Sangat mudah melakukan kehinaan. Maka mari kita selalu berdoa untuk siapapun wanita yang kepleset dalam zina, semoga dia menarik diri dari kehinaan, lalu bertobat, kemudian diampuni oleh Allah. Tapi kalau wanita sudah, lihat, di dalam dunia pun, lihat, dalam kenyataannya, hampir sedikit yang namanya lelaki dikumpul di sebuah tempat, lalu perempuan datang untuk melakukan perzinaan. Yang banyak adalah wanita dijajar di sebuah tempat, laki-laki datang. Kan begitu kasusnya, pelacuran. Hampir tidak ada. Persentasinya sangat sedikit. Apakah ada kebayang laki-laki di sebuah tempat, nanti perempuan tiba-tiba datang, lalu datang perempuan pengen datang ke tempatnya, itu laki-laki mungkin di sebuah prostitusi ya, yang di situ adalah kaum laki-laki, buahnya macam-macam laki-laki dengan model ini itu, nanti perempuan kalau mau zina datang ke sana. Yang ada kebalikannya kan, perempuan di sebuah tempat pelacuran, lalu laki-laki datang. Kenapa kok seperti itu? Karena pada dasarnya wanita itu tidak akan mendatangi seperti itu. Wanita itu tidak pantas aslinya. tapi didatangi. Tapi kenyataannya ini lihat, kalau sudah perzinaan tersebar, tidak akan terjadi tempat seperti itu saja. Baik, kita kembali kepada masalah. Kemudian seorang wanita, itu lihat, yang menjajakan dirinya, lihat, dia siap melayani siapa saja. Karena dia sudah tidak punya takut kepada Allah SWT, terserah siapa yang datang. Sehingga lihat, kalau sudah wanita melakukan perzinaan, maka sangat mudah baginya untuk berzina dengan siapapun. Maka dari itu, anak itu bukan anak Anda, karena tidak ada pernikahan. Takutlah kepada Allah. Siapapun yang pernah kepleset dalam zina, kami tekankan bahasanya Allah Maha Pengampun, jangan berlarut dalam kehinaan, Masya Allah. Kadang urusan hawa nafsu dan syahwat tidak pernah peduli lagi, Allah dilanggar, orang tua dilanggar, suami dilanggar, kehinaan. Maka ketahuilah Allah Maha Pengampun, menghadaplah kepada Allah. Jadi anak itu bukan anak Anda. Dan Anda pun tidak perlu mengakui anak tersebut. Dan Anda pun tidak perlu mengakui perzinaan lagi. Karena apa? Wanita tersebut mau berzina dengan Anda, mungkin dia zina dengan yang lainnya. Bahkan alangkah busuknya, kadang-kadang dipilih mana yang paling menguntungkan. Na'udzubillah. Rupanya dia ingin menjarat seorang laki-laki, rupanya tidak hamil-hamil dengan dia. Akhirnya mencari laki-laki yang lain, akhirnya hamil dengan yang lainnya, tapi dipilih mana yang paling banyak duitnya. Lalu dikejar, dituntut. Kau yang berbuat, kau harus bertanggung jawab. Na'udzubillah. Kebusukan zina. Wanita mulia susah berzina. Wanita mulia susah melakukan perzinaan. Baik, kemudian yang ketiga adalah, apakah Anda bercerita kepada orang tua? Enggak perlu, ngapain cerita? Wong harus ditutup kok. Anda berjalan dengan diri Anda sendiri ya, sebagai orang yang mulia, enggak usah bercerita tentang masa lalu. Masa lalumu. Masa lalu adalah masa lalu, urusanmu dengan Allah, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seandainya wanita yang tadi punya anak tadi datang kepada kami, tentu ada nasihat yang berbeda. Kami akan nasihati wanita tersebut. Enggak ada perlunya engkau menikah dengan laki-laki yang pernah menzinaimu, wong dia kurang ajar kepadamu. Kenapa engkau harus menikah dengan laki-laki yang pernah zinaimu? Tobatlah dirimu menjadi wanita mulia dan simpan aibmu. Berperanlah sebagai orang yang tidak pernah melakukan zina. Besarkan anakmu untuk menjadi kekasih Allah. Lalu setelah itu menikahlah engkau dengan laki-laki yang mulia, bukan laki-laki menzinaimu. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Jadi menutup aib itu penting sekali. Menutup aib. Tidak perlu Anda bercerita kepada orang tua Anda. Dan setelah itu Anda akan mulia. Dimuliakan oleh Allah, mulia di dunia di depan manusia dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, tanya selanjutnya dari Mardianto di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, anak saya seorang mahasiswa baru. Dia lagi getol-getolnya ikut pengajian di kampusnya. Meski senang, saya juga khawatir dia terbawa aliran ekstrim. Apa yang harus saya lakukan agar anak saya tidak terjerumus, Buya? Apa ciri-ciri gerakan atau pengajian tersebut agar saya bisa menjelaskan ke anak saya, Buya? Anaknya di kampus, kemudian dia senang belajar agama. Khawatir belajar agama dengan kelompok-kelompok ekstrim. Yang harus kita pahami adalah masalah ekstrim dulu ya. Kadang-kadang orang berlebihan juga menilai tentang ekstremisme dan radikalisme. Jadi kalau orang berpegang dengan agama kadang disebut sebagai radikal, ekstrim dan seterusnya. Kadang-kadang ada seorang wanita soleh pakai cadar dibilang ekstrim. Jadi ukuran ekstremis, ekstrim dan radikal dan garis keras ini sudah nggak jelas lagi. Pokoknya kalau saya tidak cocok, saya bilang garis keras. Ya, itu problem. Sekarang tidak ada yang ngurusi itu. Kita perlu dengan akidah yang Allah ridhoi. Akidah yang benar tidak akan mengajarkan kekerasan. Tidak mengajarkan ekstremisme. Akidah kita adalah akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati dengan penuh kelembutan. Para ulama masuk ke Indonesia dengan kebaikan kelembutan. Maka yang perlu Anda tekankan, wahai para ibu yang solehah, bapak yang soleh, tentang anak-anakmu, jangan Anda izinkan anak Anda belajar ilmu agama kecuali dengan kelompok akidah yang benar dong. Jadi harus, kalau tidak jangan main-main. Jangan buru-buru masuk. Sehingga dalam Syekh Zarjudi dalam kitab Ta'limu Ta'lim itu, kalau engkau ingin belajar agama harus kamu ketahui dulu tentang akidah orang yang kau pelajari dan akhlak dan keadaannya. Jangan kalau sudah terlanjur masuk terpengaruh, namanya murid ikut akidah sesat ya kebawa. Anda harus tahu dulu dong. Maka ajari anak Anda untuk selektif. Mungkin anak Anda berkata, kami belum mengerti mama selektif gimana, ilmu saja belum. Tanya kepada orang yang mengerti. Dan memang sekarang banyak kerancuan-kerancuan yang diajarkan di pojok-pojok musola, masjid yang ada di kampus-kampus. Akidah-akidah yang menyesatkan banyak, dan Anda harus waspada. Anda benar sebagai orang tua. Akan tapi yang penting begini saja, jadikan anakmu orang yang kebal, ngerti rambu-rambu, maka ketahuilah dia akan ngerti sendiri nanti. Jadi akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyah, kenalkan dengan ulama-ulamanya, suruh membaca petuah-petuahnya, kenalkan webnya ulama ahli sunnati wal jamaati asy'ariyah. Maka setelah itu secara otomatis Anda punya anak, oh kok beda mak. Tapi kalau Anda tidak pernah memberi pembekalan, tidak Anda arahkan di mana belajar, maka akan terjerumus dan tersesat. Maka ini adalah peringatan yang mengagetkan juga dari guru mulia waktu itu. Suatu ketika kami kan selalu menyampaikan, bertanya, apa akhir-akhir yang kau sampaikan kepada jamaah? Kami sampaikan kepada guru kami bahwasanya kami seru kepada orang tua agar tidak salah mendidik anak-anaknya. Pendidikan agama harus nomor satu. Jangan sampai hanya pendidikan dunia agama, tidak. Nomor satu urusan agama. Sampai di sini waktu itu kami mengingatkan. Baik, lalu guru itu berkata, kalau seandainya mereka sadar mendidik anaknya belajar agama, kemudian dia menghantarkan anaknya sekolah agama yang salah, bagaimana kamu? Sempurnakan kalau engkau ingin mengarahkan seseorang. Setelah orang tua sadar mendidik anaknya kenal agama, kemudian harus engkau beri petunjuk di mana akan sekolah agama. Sebab agama itu kesalahan kayak supermarket. Macam-macam dijual. Sesat, bejat, macam-macam ada, apalagi negeri kita. Bebas. Ya kan begitu? Maka dari itu, kita sebagai orang tua harus waspada. Memilihkan guru, memilihkan kelompok yang akan dimasuki oleh anak kita. Jangan dibiarkan anak Anda liar. Termasuk di saat buka web, meng-share video dan sebagainya. Harus ada bimbingan. Jangan sampai tanpa disadari, dia meng-share video yang ternyata dia memusuhi akidah bapaknya, akidah gurunya, dan akidah dirinya sendiri. Diam-diam dia terpengaruh. Seperti itu saja. Jadi bekali anak Anda, dan ajak diskusi, bawa kepada ulama-ulama yang akidahnya benar, maka dimanapun mereka berada, karena dia sudah kebal, dia akan ngerti kalau ini adalah salah. Dan banyak anak-anak muda, biarpun secara ilmu mereka sangat tidak sangat sedikit, akan tapi dia punya rambu-rambu, maka dia bisa memilah. Jadikan anak Anda seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Banten. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya menelanjangi dan mengarak pasangan yang dikira masyarakat sedang mesum? Bagaimana juga hukumnya memvideo kejadian tersebut bahkan disebar di media sosial? Padahal pasangan itu mengaku tidak mesum. Apakah ini yang dinamakan fitnah wanita? Mohon penjelasannya. Yang pertama adalah ghirah, semangat menegakkan syariat itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Tapi kalau tidak dibarengi dengan ilmu, akan menjerumuskan. Masyarakat di kampung itu sebetulnya masyarakat baik. Tidak menginginkan jika di kampungnya terjadi kemesuman. Tidak ingin di kampungnya terjadi perzi. Artinya secara akhlak masyarakat itu benci dengan perzinaan, dan itu adalah nilai plus point bagi mereka. Cuma karena mereka belum punya bekal ilmu untuk menyelesaikan masalah, yang adanya cemburu saja, tiba-tiba ada orang masuk kamar berdua langsung digerebek, ditelanjangi. Sebetulnya mereka itu karena tidak rela akan terjadinya perzinaan. Lah, cemburu tok, ghirah, semangat tidak dibarengi dengan ilmu rusak. Ditelanjangi malah dibuka aurat, ya semua orang sudah berdosa. Belum lagi dua dosa yang dilakukan. Kalau memang orang itu pernah melakukan zina, zina bukan untuk dipermalukan seperti itu. Kalau tidak, masuk tuduhan yang berat. Jadi itu adalah perbuatan yang salah seperti itu. Petunjuk yang benar adalah, jika memang kita menemukan ada laki perempuan masuk satu kamar, satu rumah, maka ketahuilah, kalau memang seperti itu, kita datangi orang-orang yang bisa orang yang bijak, orang ngerti, kita panggil dia. Dan setelah itu tidak bisa kita menuduh langsung mengatakan berzina. Kalau takzir ada, takzir pun yang menegakkan adalah pihak pemerintah atau siapa pun yang ditugasi, namanya takzir. Kalau mengatakan kau berzina, tidak. Zina harus dengan empat saksi atau dengan ikrar pengakuan orang tersebut. Di sini tidak ada empat saksi dan tidak ada pengakuan dari orang tersebut, tidak bisa dikatakan berzina. Kalaupun seandainya berzina pun hukumannya adalah jelas. jika ada hukuman. Maka hendaknya diluluhkan, dilembutkan hatinya, diberi peringatan orang-orang yang mungkin dari pihak polisi, polisi yang ngerti syariat, tokoh ulama, tokoh masyarakat dan sebagainya, dipanggil itu orang, jangan kau lakukan ini semuanya, ini akan menjadi sebab namamu jelek di hadapan manusia dan di hadapan Allah, dan ini dosa, takut masuk bab zina dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian ditakzir boleh, dihukum tapi hukumannya adalah bukan hukuman zina, takzir. Dipermalukan, atau kalau dipermalukan ini babnya adalah membongkar aibnya orang. Membongkar aibnya orang tidak diperkenankan. Baik, kemudian masih mungkin, karena banyak kemungkinan-kemungkinan. Jangan-jangan dia sudah nikah, belum nikah. Baik, kalaupun belum nikah, bukan semestinya seorang yang melakukan kehinaan lalu diekspos, lalu dihinakan, apalagi divideokan, Masya Allah. Jadi permasalahan adalah khusus perzinaan ini memang kita perlu benar-benar hati-hati di dalam menyelesaikan permasalahannya. Na'udzubillah, zina urusan syahwat. Kemudian kalau sudah orang itu merasa tidak pernah punya rasa malu lagi, menjadi putus asa, urat malunya hilang, wah tambah bahaya lagi di situ. Suka-suka, terserah deh. Bahkan bisa saja besok naik motor ngebut, perempuannya itu dibawa lagi. Ret. Kurang ajar, ngejek. Karena apa? Karena dia sudah tidak pengen tobat. Kenapa? Caranya dipermalukan, bukan seperti itu. Yang boleh mentakzir pun harus ada hakim, mahkamah atau siapapun yang ditugasi. Jadi apa yang dilakukan dari masyarakat tersebut berangkat dari niat yang baik, tapi karena tidak dibarengi dengan ilmu menjadi sebuah kesalahan. Niatnya adalah untuk menyelesaikan masalah agar tidak terjadi perzinahan, agar orang jera, jangan sampai masyarakat dikotori lagi. Cuman karena tidak dibimbingi oleh syariat, oleh ilmu, maka melakukan dosa yang pertama adalah membuka auratnya orang di depan umum, menuduh orang berzina, memvideokan lagi, menyebarkan, ada banyak kesalahan di tempat tersebut. Semoga Allah mengampuni semuanya. Jadi ini himbauan kepada siapapun. Jika Anda menemukan dosa seperti itu, perzinaan atau mukaddimah zina, maka hendaknya diselesaikan dengan tertutup. Karena apa? Yang kita ambil adalah kesadarannya. Karena apa? Kalau tidak diambil kesadarannya, mungkin dia dari rumah itu, dia akan berzina di tempat lain. Kan apa artinya? Mungkin karena di situ nanti saya digerebek, kita zinanya bukan di sini saja, di tempat lain. Bukankah tugas kita menjadikan biasa? Apa? Menyajak dia untuk sadar. Duduk yang manis, dengan orang-orang terhormat, dinasihati. Kalau mau menikah, dinikahkan saja, dan seterusnya. Bukan dibikin malu, bukan dibikin dia putus asa. Ini adalah ilmu. Semoga Allah memudahkan kita untuk menutup aib hamba-hamba Allah, dan semoga Allah menjauhkan kita dari membuka aibnya orang lain, dan semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan dari para jamaah, dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Baik, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, mau tanya, bagaimana cara bertobat bawa di hotel tuh Buya? Gimana? Di hotel, banyak tempat berzina tuh, bagaimana cara bertobatnya Buya? Bertobat? Iya. Siapa yang tobat? Saya. Kerja? Iya, di hotel gitu, penginapan gitu, saya pernah nginep gitu. Punya penginapan? Iya, sempat banyak tempat berzina gitu, gimana Buya? Masya Allah, punya penginapan. Namanya penginapan, yang nginep siapa saja, yang penting bayar. Kan begitu? Saya pengen tobat. Oh, tobat itu adalah memang beda-beda. Setiap maksiat tobatnya beda-beda. Kalau orang berzina, meninggalkan zina. Kalau penginapan atau hotel, pengen tobat bagaimana? Tidak harus diubah jadi pondok. Tidak harus diubah jadi pondok. Akan tetapi Anda akan menjadikan penginapan ini adalah sesuai dengan syariat. Yang menginap itu tobatnya Anda. Sebagai orang yang punya penginapan, yang menginap harus terbukti dia adalah suami istri atau mahram. Dan dengan data-datanya tentunya, Anda harus ada rambu-rambu. Nah, itu adalah tobatnya. Dan memang harus dibuat penginapan-penginapan yang memperhatikan tentang yang demikian itu. Harus ada tanda-tanda, apakah surat nikah dan sebagainya. Kalau di negeri-negeri yang betul memperhatikan syariat, nggak ada surat nikah, nggak bisa. Dan nanti ada orang, mau nginap saja nggak bawa surat nikah. Loh, kalau memang kamu dari rumah memang pengen nginep sudah persiapan. Mau kita mau keluar negeri bawa paspor juga bisa kok. Naik kereta pakai KTP bisa kok. Bawa surat nikah nggak bisa, kenapa? Kan bisa. Anda, maka nanti kalau sudah, kalau orang syar'i, orang sudah kenal syariah, tentu mempersiapkan semuanya agar nanti nginepnya enak di tempat yang terhormat. Dan bagi dia adalah ibadah niat tempat yang mulia daripada niat di tempatnya orang maksiat. Sebab kalau kita nginep di hotel yang ada maksiat, kalau Allah menimpakan musibah ke situ, kita juga dapat. Kan begitu disebutkan. Jangan kau duduk dengan orang ahli maksiat, kalau kena musibah kamu dapat juga. Baik, jadi tobat Anda sebagai orang yang punya penginapan atau punya hotel, rubah. Dan ingat wahai orang yang punya hotel, mungkin ada yang hadir di tempat ini, bersyukur Anda mendengar suara ini. Ketahuilah, jika Anda membiarkan, membebaskan siapapun yang masuk hotel Anda, tanpa Anda kontrol siapa yang masuk, maka ketahuilah perzinaan yang terjadi di dalamnya akan ditumpangkan kepada Anda, biarpun Anda umroh lagi sujud di depan Ka'bah sana. Hati-hati, dosa akan ditumpangkan kepada Anda. Oh, Anda yang punya hotel, Anda yang ngatur dong. Anda ngatur, saya pengen hotel yang syar'i benar, bukannya labelnya tok. Jadi reception-nya, penerima tamunya harus hati-hati. Kalau ternyata ada orang masukkan surat nikah dan sebagainya, bukan urusanmu. Yang penting harus berusaha. Dan kebetulan, nah ini kembali kepada tadi hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Orang mencari kemuliaan itu tidak harus masjid yang dibangun. Bahkan hari ini pun, kalau kita buat kolam renang, karena kesehatan perlu, kolam renang yang syar'i, wanita-wanita semuanya yang jaga semua wanita, ini termasuk bagian daripada ibadah kok. Membuat penginapan yang syar'i, bagian ibadah kok. Sebab banyak saudari-saudari kita yang datang dari tempat yang jauh ingin menginap di tempat yang mulia. Ibu-ibu petunjuk dokter, obat satu-satunya buatmu adalah renang-renang. Di mana? Kalau kita tidak siapkan kolam renang yang islami, renang-renang ke tempat renang umum, dosa, membuka aurat. Maka kalau ada orang yang hari ini mengajak buat kolam renang islami di tengah kota, dikemas dengan syar'i, tertutup, diajari bagaimana menutup aurat, pahala ibadah. Makanya ini sesuai dengan hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari, tobatnya sesuai dong dengan apa yang selama ini kita lakukan. Baik, ini saja, buat perumah apa penginapan yang syar'i, yang istimewa, yang indah, ada nuansa, ada suara Al-Quran dikumandangkan, ada dakwah yang disajikan, masya Allah indah. Mau nanti ada atribut-atribut keislaman, kemudian ada kalimat-kalimat kemuliaan yang ada di situ. Tidak akan masuk situ kecuali suasana-suasana rohani. Bisa saja, itulah tobat Anda. Semoga Allah mengampuni kita semua. Allah a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalli ala Sayyidina Muhammad. Begini Buya, di salah satu mutiara hikmahnya Buya kan. Salah satu apa? Mutiara hikmah Buya. Kan ada apa tujuan kita, terus bagaimana caranya, sama penghambatnya. Jika ada seorang anak, tujuannya adalah mencari ridho Allah. Sama, kan kalau salah satu penghambatnya itu keharaman, masuk salah satu penghambatnya. Gimana? Keharaman. Apakah keharaman itu termasuk penghambatnya, salah satu penghambat? Bagaimana kalau keharaman tersebut bukan dari diri anak tersebut? Dari, kayak misalnya dari bapaknya gitu tuh. Misalnya anak tersebut kan belum bisa cari nafkah sendiri dari bapaknya. Bapaknya masih ada keharaman yang dilakukan oleh bapaknya. Otomatis kan anaknya dapat nafkah yang ada campur haram gitu tuh. Itu bagaimana Bu ya? Tapi ya si anak tetap mengingatkan. Cuman ya mungkin bapaknya belum 100% meninggalkan keharaman tersebut. Itu bagaimana Bu ya? Apakah penghambat tersebut menjadi pengaruh bagi si anak untuk dapatkan ridha Allah? Terima kasih. Mohon maafnya Bu ya. Mohon maafnya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus tahu tujuan kita kemana. Dalam urusan dunia pun demikian. Kalau kita nggak tahu tujuannya, kalau naik mobil bingung. Tujuan kita ke sebuah tempat. Kita harus mengerti di mana tujuan yang kita tuju. Kemudian kita harus tahu bagaimana cara menuju tempat tersebut. Dan kita harus tahu jalannya, tahu bagaimana menuju tempat tersebut. Biarpun kita tahu tujuannya, tapi nggak tahu jalannya, Anda tersesat. Saya tahu Surabaya, tapi nggak ngerti jalannya, belok, sampai Jakarta, kan begitu. Itu dalam dunia. Kepada Allah pun juga demikian. Tujuan kita adalah menuju ridho Allah. Itu ridho Allah. Maka siapapun mencari ridho Allah, maka harus tahu jalannya, adalah ilmu. Dan caranya pun adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Sesuatu yang diridhoi oleh Allah menjadikan kita sampai kepada Allah. Maka yang sering kami sampaikan juga, tujuanmu sebaik apapun, jika cara menuju tujuan tersebut adalah tidak benar, tidak akan sampai. Semua orang sepakat yang namanya bangun masjid adalah bagus. Masjid untuk sholat, untuk ibadah. Tapi kalau ternyata bangun masjidnya dengan ngumpulkan anak-anak untuk ngerampok, gak dapat pahala. Atau wanitanya suruh melancur biar dapat duit banyak nanti buat bangun masjid, gak dapat. Karena apa? Biarpun tujuannya baik, tapi caranya tidak baik, tidak akan sampai kepada tujuan. Sama, semuanya itu, ini kaidahnya berlaku untuk apa saja. Mau ke sebuah tujuan, tatonya kendaraannya adalah yang gak benar, yang gak nyampe. Oh, kita akan nyebrang lautan hanya pakai dokar, gak nyampe. Harus ada perahunya juga nanti. Seperti itu. Baik. Jadi kalau kepada Allah, tujuannya mulia kepada Allah, punya ilmu menuju Allah, caranya kita menuju Allah, benar. Harus dengan cara yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, menuju kepada Allah dengan makanan haram tidak akan sampai. Dengan rizki haram tidak akan sampai. Anda tahu itu haram. Kemudian ingin menuju kepada Allah dengan duit riba dan sebagainya, haji dan umroh mau kemana, itu masuk gitu ke neraka lewat Mekah namanya. Rebutan waris pakai haji. Wah, kayaknya haji dipikir nangis-nangis di depan Ka'bah. Itulah orang menangis di depan Ka'bah, akan tetapi adalah ahli neraka. Karena apa? Warisan urusan dengan saudaranya tidak beres. Baik. Bagi seorang bukan bapaknya adalah punya pekerjaan yang masih haram, apakah dia dosa? Seorang anak selagi dia belum punya kesadaran, dia adalah tidak dosa. Namanya anak, dia belum balek, belum punya nalar. Baru setelah sadar kalau bapaknya punya pekerjaan haram, mulai saat itu hendaknya dia menghindari dari pemberian orang tuanya yang haram. Kalau dia masih menikmati, menghalang yang sesungguhnya. Tapi kalau dia tidak tahu bapaknya punya pekerjaan haram, ya enggak ada masalah. Sebab urusan kita dengan Allah sesuai dengan pengetahuan kita. Kalau kita tidak tahu misalnya, ada seorang istri yang tidak mengerti, suaminya mengatakan, aku telah dagang di pasar. Dagang apa? Dagang sayur. Dia ngomong itu. Tatonya apa? Dia nyopet. Ya enggak ada masalah, seorang istri enggak tahu wong suaminya ngomong dagang kok. Tatonya diberikan hasil nyopet, yang dosa suaminya. Tapi setelah tahu nyopet, jangan terima lagi. Itu kasusnya. Sama seorang anak pun demikian. Selagi sudah masuk dewasa, balek, kemudian tahu bapaknya seperti itu, dia tidak boleh menerimanya sama sekali. Demi keselamatan mereka. Ini saja. Wallahu a'lam bissawab. Baik, afwan ya, karena masih ada waktu, kami akan membacakan beberapa pertanyaan lagi dari media sosial. Pertanyaan selanjutnya adalah dari hamba Allah di Riau. Assalamualaikum Buya. Salam. Buya, mantan istri saya menyuruh saya menikah lagi karena dia. Gimana? Apa itu? Mantan istri saya menyuruh saya menikah lagi karena dia sudah punya anak dari suaminya yang sekarang. Padahal kami tidak ada surat cerai. Bagaimana hukumnya Buya? Terima kasih. Mantan istri, mungkin dia cerainya cerai secara syariat saja ya, kemudian belum mengurus surat cerai, kayaknya begitu ya. Ketahuilah bahwa jika perceraian itu benar telah terjadi diucapkan oleh seorang suami, maka perceraian itu terjadi biarpun suratnya belum turun. Hakikatnya adalah apa yang terjadi, surat itu adalah untuk ditindaklanjuti saja. Jadi kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu aku cerai, maka jatuh cerai. Maka dari itu wahai kaum pria, bapak para suami, jangan main-main kalimat cerai. Guyonannya jadi, seriusnya jadi, guyonannya jadi. Jangan main-main urusan perceraian. Baik, anggap saja sudah mencerai laki-laki tersebut. Kemudian istrinya tuh suratnya belum beres kok menikah. Setelah masa iddah, asalkan wanita tersebut sudah berlalu masa iddahnya, tiga kali suci bagi wanita yang punya haid, atau setelah melahirkan anaknya bagi yang punya kandungan, maka wanita tersebut asalkan sudah selesai masa iddahnya, pernikahannya adalah sah. Nah, suratnya belum beres, pun suratnya belum beres, secara hukum syariat pernikahannya sah karena memang pernah dicerai oleh sang suami. Cuman kami himbau, kalau memang sudah terjadi perceraian, segera diurusi, karena surat itu nanti ada sangkut pautnya dengan hak masalah waris dan sebagainya. Sebab kalau sudah cerai enggak ada saling mewarisi. Tapi kalau masih ada suratnya, bisa saja sudah dicerai masih menuntut. Dan banyak permasalahan setelah itu. Dan surat itu sendiri punya makna penting bagi seorang wanita untuk bisa melanjutkan pernikahan dengan yang lainnya. Karena kalau tidak ada surat cerainya, membuat surat nikah lagi gimana, enggak mungkin. Kemudian kalau wanita itu menikah lagi tanpa surat nikah lagi, khawatir nanti masuk bab kedzaliman. Hak anak tidak bisa membuat akte. Kemudian sang istri pun tidak bisa mendapatkan hak waris karena tidak punya surat nikah. Maka kami menghimbau kepada siapapun yang menikah, hendaknya yang normal urusan surat-surat diberesi. Karena surat ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada wanita agar tidak didolimi. Memang ada wanita yang mau, itu suka-suka urusan dia. Tapi ketahuilah bahasanya, menjaga hak itu penting. Baik. Kemudian ini pertanyaannya, sah pernikahan istri Anda, mantan istri Anda, asalkan memang selesai masa iddah Anda. Kemudian yang perlu Anda beresi setelah itu adalah surat perceraian Anda dengan istri Anda. Maka agar istri Anda nanti punya hak dengan istri suami barunya, agar dia bisa mendapat mengurus surat nikah dan anaknya nanti bisa punya akte. Adapun Anda mestinya, kalau urusan nikah disuruh atau tidak suruh, suka-suka Anda. Karena Anda biarpun Anda memang, kalau Anda memerlukan pernikahan, nikah. Jadi yang pertanyakan biasanya masalah surat cerai saja. Kalau masalah nikah, saya diminta disuruh nikah sama mantan istri saya. Disuruh atau tidak disuruh itu suka-suka. Itu kan hak Anda, mau nikah atau tidak nikah itu hak Anda. Biar benda. Jadi permasalahannya kayaknya suratnya. Maka kita bahas masalah suratnya saja. Dan ini kami himbau kepada semua kaum pria untuk waspada. Jangan sampai misalnya ada seorang laki-laki karena dendam dengan istrinya marah, tidak akan dicerai sampai mati pun. Sehingga suami istrinya pun menikah lagi tidak bisa, masalah malah bab zina. Seorang perempuan selagi masih ada suami dan belum menceraiinya, maka sampai kapanpun dia tidak boleh menikah kecuali telah dibuat cerai oleh hakim. Maka yang repot adalah wanita yang menikah tanpa surat, tiba-tiba suaminya hilang. Mau ngaju ke mahkamah, mahkamah ketawa. Dulu waktu senang kau enggak ngelapor ke sini, giliran susah kau ngadep nih, kurang gitu. Ini biasanya begitu kan? Maka kami himbau kepada wanita semuanya agar waspada. Termasuk di antaranya kalau kita menikahkan seseorang yang belum ada surat nikahnya, maka biasanya hak cerai langsung diambil. Kami ambil agar nanti kalau istri tersebut punya masalah, kita bisa menyelesaikan permasalahannya. Semoga Allah menjaga kita dari berbuat zalim, menjauhkan dari kezaliman, membuka pintu halal, menjauhkan dari keharaman. Wallahu a'lam bishawab. Mohon Buya, pertanyaan selanjutnya dari Abu Zuhdi di Bandung. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa boleh mengadakan yang baru dan meninggalkan yang sunnah? Misalnya malam Jumat kan sunnahnya baca surat Al-Kahfi, tapi kenapa malah baca surat Yasin? Kan berarti menghilangkan sunnah. Mohon penjelasannya Buya. Membaca surat Kahfi memang betul itu adalah sunnah. Man qara'a lailatul jum'ati surat Al-Kahfi adha'allahu lahu nuran. Kalau ada orang baca surat Kahfi, Allah akan nyalakan bagi dia, beri nur. Bainahu bainal jum'ataini, antara dia sampai dua Jum'at. Artinya diberi nur. Nur dari Allah adalah segala kebaikan dan kemuliaan. Memang betul, surat Kahfi adalah sunnah di hari Jum'at. Di hari Jumat, Yaumul Jumati, bukan Lailatul Jumat. Riwayatnya Yaumul Jumati, ada riwayat Lailatul Jumati. Baik, surat Kahfi jelas sudah beres. Kemudian surat Yasin. Membaca surat Yasin, Yasin adalah termasuk bagian daripada Al-Quran. Yasin bagian daripada Al-Quran. Yang Quran disebutkan dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran adalah syifa'un wa rahmatun. Ada syifa Al-Quran itu. Al-Quran yang menjadi syifa penyembuh hati, gundah, kesusahan, warahmatun dan kasih sayang, Al-Quran yang mana? Mulai dari Alhamdulillah sampai Kulullahat selesai. Semuanya Al-Quran. Semua Al-Quran adalah obat. Tidak ada yang beda. Kemudian, untuk membaca surat Yasin, Yasin bagian daripada Al-Quran. Al-Quran atau bukan Yasin? Yasin bagian daripada Al-Quran. Baik, kemudian bagi orang yang meyakini tentang riwayat-riwayat tentang keutamaan Yasin di malam Jumat, beres, tidak ada masalah. Dia membaca Yasin di malam Jumat. Sekarang kami akan sampaikan bagi orang yang mengingkari riwayat tentang keutamaan surat Yasin. Baik, bagi Anda yang mengingkari hadis-hadis tentang keutamaan Yasin, malam Jumat Yasin dan seterusnya, baik, kita akan membicarakan surat Yasin sebagai surat Al-Quran. Siapa yang melarang membaca surat Yasin di hari Sabtu, hari Jumat, hari Ahad? Biasanya alasannya, kenapa kok kamu khususkan di malam Jumat surat Yasin? Nabi memang pernah melarang mengkhususkan sesuatu malam Jumat dengan ibadah tertentu. Ada larangan, cuman larangan ini diterjemahkan oleh para ulama. Yang dilarang adalah jika kita mengkhususkan malam itu dengan sebuah amalan, lalu kita meyakini bahasanya amalan itu tidak bisa lagi dilakukan di hari yang lain, hanya di situ saja, seolah-olah membuat syariat baru. Tapi alhamdulillah sampai hari ini yang membaca surat Yasin di malam Jumat tetap menganggap baik kalau dibaca di hari Kamis kok. Jadi bukan membuat syariat baru di sini. Jadi kalau Anda membaca Al-Quran di malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad adalah pahala dan sebuah kemuliaan. Tidak ada yang boleh mengatakan bid'ah di sini. Bid'ah mana? Kenapa kau khususkan? Makna khusus itu adalah disebutkan. Kekhususan ibadah yang dilarang adalah kita meyakini itu adalah anjuran dari syariat, harus dilakukan di malam Jumat, dan kalau di selain malam Jumat enggak boleh. Itu yang enggak boleh. Tapi malam Jumat ini bahkan disebutkan bahasanya al-ibadah fil haraj kal hijrati ilayya. Nabi mengatakan kalau ada orang ibadah di haraj, haraj itu adalah di masa orang meninggalkan amalan tersebut, maka itu seperti orang hijrah kepadaku. Kal hijrati ilayya. Misalnya ada orang di malam itu sibuk dengan urusan dunia, yuk kita buat amalan di situ, itu baik. Lah malam Jumat itu di kalangan-kalangan tertentu adalah hari libur. Biasanya nanya liar ke sana kemari, kumpulin deh untuk melakukan ibadah. Baik, kemudian lihat, melakukan membaca surat Yasin di malam Jumat tidak ada yang bisa melarang. Kekhususan yang dimaksudkan Nabi adalah kekhususan yang menjadikan seseorang tersebut tidak mau lagi melakukan selain di hari itu karena menganggap tidak baik kecuali di hari tertentu itu. Kalau kita membaca Al-Quran misalnya di hari yang sudah kita tentukan karena kesempatan kita, atau membaca surat Yasin di hari yang tentukan karena kesempatan kita, tidak ada sama sekali larangan di sini. Bahkan dianjurkan bagi kita untuk punya waktu-waktu tertentu untuk membaca ayat-ayat Al-Quran yang mudah engkau baca. Apakah Qul Huwallah atau Al-Fatihah atau Yasin atau Al-Baqarah atau yang lainnya, suka-suka. Baik, kalau memang ada orang yang mengatakan keutamaan surat Yasin, riwayat tentang keutamaan surat Yasin adalah tidak benar, baik, kalau memang seperti itu, akan tapi Yasin adalah Al-Quran, dibaca kapan saja adalah utama. Jadi ini, kemudian kalau kita baca surat Yasin, apakah kita meninggalkan sunnah? Oh tidak. Ini babnya adalah yang dikatakan para ulama adalah orang itu bisa saja meninggalkan sesuatu yang lebih bagus, tapi melakukan yang bagus. Hanya meninggalkan afdoliyahnya, melakukan yang mafdul. Memang benar, paling utama kalau bisa Anda adalah membaca surat Al-Kahfi. Karena ada riwayat jelas tentang hari Jumat, surat Al-Kahfi. Tapi kalau Anda ingin baca surat Al-Baqarah, bukan sesuatu yang dilarang. Jadi ada bagus kan, dan diperkenankan syar'i, tidak ada bid'ah di dalamnya, Anda lakukan. Tapi kok tidak baca surat Al-Kahfi, hanya meninggalkan sesuatu yang lebih bagus, tapi tetap dapat pahala. Ya sudah kalau begitu besok saya rubah surat, rubah. Tentu enggak ada yang hafal, enggak mau datang nanti. Ya, semampu Anda. Semampunya. Jadi membaca surat Yasin di malam Jumat adalah sebuah keutamaan. Teruskan, tidak usah ragu apa yang dikatakan oleh sebagian orang, katanya bid'ah dan sebagainya. Tidak ada bid'ah di dalamnya. Karena yang membaca surat Yasin di malam Jumat tidak pernah mengatakan di selain Jumat dilarang. Tidak ada. Dan melakukan membaca surat Yasin di malam Jumat adalah kesepakatan bersama di hari itu. Jadi malam Jumat kemudian dibarengi dengan macam-macam doa, segala macam waktu. Nah kalau tidak malam Jumat, hari apa lagi nanti? Hari Senin. Senin? Ada Seninan nanti. Ada lagi baca manakib dan sebagainya. Hari kan cuma 7, suka-suka Anda pilih. Kemudian kesepakatan orang melakukan malam Jumat, hal yang baik, bukan menjadi bid'ah. Ini saja yang perlu kami tekankan bahwasanya kalau sudah membaca Al-Quran itu adalah sebuah kemuliaan. Jangan lalu Anda berkata, ada orang berkata itu adalah bid'ah dan sebagainya. Dan memang betul yang ditanyakan, kalau memang seandainya kita bisa mengutamakan surat Kahfi, baca surat Kahfi. Tapi kalau Anda tidak hafal, ya tidak usah surat Kahfi. Baik, besok kulhu pun juga boleh. Setiap malam Jumat baca kulhu Allah, bukan suatu yang dilarang kok. Wallahu a'lam bissawab. Masjid Raya At-Taqwa sedang melakukan pembangunan tempat wudhu khusus wanita. Terletak di sebelah selatan. Selatan itu mana? Mana? Baik ya. Jadi mohon untuk ikut berpartisipasi yang ada rizki. Setiap orang mengambil air wudhu lalu sholat dapat pahala nanti. Tempat wudhu untuk kaum wanita dibisah ya, biar lebih terhormat di sana. Jadi wanita membuat tempat wudhu di sebelah selatan area taman. Baik. Jadi mohon kepada siapapun untuk bisa ikut andil di dalam pembuatan kamar mandi atau toilet atau tempat wudhu untuk para wanita di sana. Tertutup tentunya ya. Tapi kalau duitnya kurang, nggak tertutup nanti. Anda sempurnakan, tertutup, rapi, terhormat, wanita, buka kerudungmu di situ, tidak ada kaum pria yang menyaksikannya, melihatnya. Kemudian kajian muslimah Cirebon, Ahad yang akan datang di LPD Al-Bajah. Kajian muslimah Indramayu, Sabtu yang akan datang pukul 15.30 di Gedung Pusat Pelayanan Informasi Haji Terpadu. Kajian rutin bulanan Al-Bajah Indramayu, Sabtu malam Ahad yang akan datang. Jangan lupa malam cinta Rasul di alun-alun kota Cirebon. Kapan itu? Adalah tanggal 12 Rabiul, tanggal 12 Rabiul akhir, Rabiul Tsani, di tanggal 31 Desember. Mohon untuk bisa bergabung di dalam program kemuliaan ini. Dibuka pendaftaran peserta anak didik, peserta didik SDIKU, SMPKU, dan SMAIKU. Ingat, ini adalah salah satu program yang dihadirkan oleh Al-Bahjah. Ada program pesantren salaf yang tidak ada hubungannya dengan sekolah, dari tahfidz sama tafaqquh, ini pendaftarannya nanti Ramadan. Kemudian ada program sekolah, bukan untuk anak tadi, bukan untuk anak sekolah salafnya. Pesantren salaf ada sendiri, karena sebagian orang menganggap campur aduk di sini, tidak. Pesantren salaf ada sendiri, pesantren tahfidzul Quran sendiri. Bukan yang masuk pesantren tahfidzul Quran sama tak salaf tafaqquh, tidak masuk SMA sama SMP. Dan SMA-SMP kita buat program sendiri, tapi mereka harus mondok. Dan nanti kurikulumnya diberi agama yang cukup. Sehingga kalau mereka keluar dari SMA nanti, kalau pengen jadi ustadz sudah punya bekal, kalau pengen jadi seorang dokter mereka sudah punya bekal. Jadi terserah nanti mau dibawa kemana oleh orang tuanya, yang penting harus kita bekali. Itu SDIKU, SMPKU, dan SMAKU pendaftarannya sudah dimulai tanggal 17 bulan yang lalu, bulan Safar, 17 Safar atau 6 November, dan nanti terakhir tanggal 17 Desember. Dan sengaja kita buat pendaftaran lebih dulu dari yang lainnya. Kenapa? Karena kita sudah biasa tidak semuanya bisa diterima. Sehingga bagi calon siswa yang tidak bisa diterima, bisa melanjutkan ke tempat yang lain. Hanya kami himbau, jika ternyata putra-putri Anda tidak diterima di Al-Bahjah, Anda tetap harus tetap semangat memilihkan sekolah untuk anak Anda yang ada agamanya. Di mana kira-kira, jangan latah buka internet. Minta petunjuk kepada guru-guru agar Anda dibimbing, dibawa kemana anak-anak Anda. Yang jelas harus Anda-Anda mengambil pendidikan agama, harus ada pendidikan agamanya. Tapi jangan salah guru, salah sekolah, nanti malah Anda rugi. Ini saja pendaftaran guru-guru tahfidz bagi yang berminat. Silakan bagi yang punya hafalan Quran untuk bisa bergabung, untuk bisa mengajar di pesantren Al-Bahjah untuk kelas tahfidzul Quran. Ini saja, dan jangan lupa juga di depan ada stand untuk siapapun yang ingin berjuang bersama Al-Bahjah, baik infak atau berjuang dengan tenaga atau dengan pikiran atau apapun, Anda harus ikut kiprah. Menjadilah penyelenggara, jangan puas menjadi peserta. Peserta datang dengan badan satu, pahala satu. Tapi kalau Anda menjadi penyelenggara, sebanyak orang yang datang, Allah akan berikan pahala kepada Anda. Jadilah orang cerdas. Pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya, itu hanya berlaku di dalam dunia dakwah. Terus akan mengalir nanti. Dan juga pembangunan pondok pesantren Al-Bahjah tahun ini banyak sekali programnya. Mohon Anda niat untuk bisa bergabung dalam pembangunan pondok pesantren. Dan jika Anda belum punya kemampuan, mintalah kepada Allah agar Allah memberikan kemampuan kepada Anda. Atau sampaikan kepada siapapun yang Anda duga bakal bisa membantu. Dan ketahuilah, siapapun yang Anda ajak kemudian mereka membantu, maka Anda yang mengajak pun mendapatkan pahala yang sama seperti yang mereka berikan untuk pesantren. Ini saja. Dan dimanapun Anda berada, tetap program pesantren Al-Bahjah dibuka di mana-mana. Yang punya kesempatan membuka pesantren dengan fasilitas yang ada, tempat tinggal dan sebagainya, siap para tim Al-Bahjah untuk menangani bersama-sama untuk buka pondok pesantren di mana-mana. Yang paling dekat akan dibuka pondok pesantren bulan ini adalah insyaallah, bulan yang lalu adalah di Blitar, kemudian bulan akan ini, pertengahan bulan ini adalah di Batam pembukaan pondok pesantren. 3 bulan berikutnya adalah di dua tempat, yang satu di Purbalingga, yang satu di Bogor. Dan kemudian juga dalam bulan ini insyaallah semoga segera dimulai yang ada pembangunannya, yang ada di Indramayu. Dan bagi siapapun yang mendengar suara ini, kalau Anda punya gedung yang nganggur tidak dipakai, ayo kita berdayakan untuk dakwah dimanapun Anda berada, di seluruh penjuru Nusantara atau bahkan di luar negeri. Yang mendengar suara ini, kalau bisa dibuat program, ayo kita buat bersama-sama. Kita harus ada inovasi, kita harus ada gerakan, kita harus ada greget untuk berjuang membuat program-program baru. Dan begitulah yang diinginkan baginda Nabi SAW memperbanyak program, memperbanyak gerak, memperbanyak upaya agar kita semakin besar perjuangan kita di jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, irhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la tahdhulna, wa'afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tustur alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cintamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah. Dimanapun kau tempatkan kami, jadikan itu tempat yang kau ridha ya Allah. Apapun kerjaan yang kau berikan kepada kami, jadikan itu sebab kami masuk surga-Mu ya Allah. Ya Allah, posisi apapun yang kau berikan kepada kami, jadikan itu posisi kemuliaan ya Allah. Ya Allah, kami ingin menjadi orang yang kau cintai ya Allah, menjadi orang yang kau muliakan di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, jadikan kami semua pejuang-pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan jangan kau tinggalkan siapapun dari kami ya Allah. Jika kami lemah, berikan kekuatan. Jika lemah hati, berikan kepada kami kekuatan, semangat dalam hati kami. Jika lemah pikiran, berikan kepada kami kecerdasan. Jika lemah jasad, berikan kesehatan. Jika kami lemah ekonomi, berikan kekuatan ekonomi untuk berjuang di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon siapapun yang telah berjuang bersama kami ya Allah, berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah, dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua dan saudara-saudari kami, jaga ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan kami mengikuti kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon anak-anak kami, jaga mereka semua ya Allah, dan jadikan mereka perindu dan bercinta kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon jaga iman akidah anak-anak kami ya Allah, jangan sampai mereka ikut akidah yang tidak kau ridhoi. Kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari zina yang busuk dan kau hinakan. Maka kami mohon, jika ada di antara hamba-Mu yang mendengar suara ini atau hadir di sini, ada hamba-Mu yang punya masa lalu hina dengan berzinaan, kami mohon ya Allah, ampuni mereka, hentikan dari kehinaan zina, bencikan kepada zina, dan tutup aib mereka di dunia, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di dunia tetap mulia, dan di akhirat tidak kau hukum ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan zina ya Allah. Buka pintu halal untuk kami dan mereka semua. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu, dengan anak yang soleh, soleha, dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Siapapun yang dengar suara ini di dalam masjid atau luar masjid, yang ada di pinggir-pinggir jalan sana ya Allah, mereka adalah umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan segala urusan mereka ya Allah. Ampuni mereka, ampuni kami dan mereka semua. Berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Jika mereka jarang melakukan solat, jadikan esok hari ahli solat dan ampuni dosa mereka. Dan kami mohon, jika mereka jarang memasuki masjid ini, jadikan mereka ahli masjid ya Allah. Jika mereka jarang menghadiri majlis ini, kami mohon ya Allah, sampaikan kebenaran ke telinga mereka dan hati mereka. Sungguh kami tidak ingin ada orang mendengar suara ini lalu masuk neraka-Mu. Siapapun yang mendengar suara ini, jadikan ahli surga-Mu ya Allah. Jika mereka orang bejat ahli maksiat, ampuni mereka dan jadikan mereka orang soleh ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika mereka kau hukum, kau masukkan ke neraka-Mu. Dan kami mohon, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khotimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.